virus ke-8. Fokus pada penghematan. Saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Ya, ada pengusaha-pengusaha karena memang jago accounting, ya fokusnya dia ke penghematan. Potong biaya di sana, potong biaya di sini, potong biaya di sana, potong biaya di sini. Ya, pengeluaran dipepet-pepetin, ya jangan nggak mau keluar sana, nggak mau keluar ini. Tapi ini adalah satu mindset yang ingin saya luruskan dulu. Mana yang lebih besar, cut cost 1 juta atau invest 1 juta? Tentunya investasi 1 juta. Pertanyaannya, Anda mau investasi di mana? Karena kalau fokus pada satu penghematan, tapi fokus penghematannya di marketing, maka bahaya. Bisnis Anda bisa berkurang customer-nya sedikit demi sedikit. Atau fokus penghematan, penghematannya di pendidikan, di pengetahuan, di teknologi, teknik-teknik bisnis terbaru. Maka Anda akan ketinggalan zaman. Anda boleh berhemat, tapi dua investasi yang tidak boleh dikurangi. Satu, marketing. Bahkan marketing harus bertambah terus-menerus. Yang kedua, fokus pada investasi di pendidikan, ilmu. Ilmu pengetahuan, teknik berbisnis, dan teknik melakukan marketing yang lebih efektif. Masih virus yang ke-8, Anda tidak bisa menghemat atau cut cost kesuksesan Anda. Jadi ada orang tanya ke saya, "Coach, saya mau bayar coaching, tapi boleh nggak minta diskon?" Saya tanya balik, "Bapak mau nggak suksesnya di diskon?" Jawabannya pasti nggak. So, investasilah untuk yang sepantasnya untuk Anda investasikan. Hati-hati juga dengan investasi waktu Anda. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk fokus pada penghematan, lebih baik investasikan waktu Anda untuk melakukan pemasaran lebih agresif. Virus ke-9, kesalahan merekrut karyawan. Salah rekrut ada dua kategori. Anda rekrut karyawan karena ingin berhemat atau karena Anda tidak tahu cara mendapat karyawan yang tepat. Jadi memang ada karyawan yang rekrut karyawan, kita cari yang murah-murah aja. Sehingga akhirnya Anda belinya monyet, dapatnya kacang. Atau Anda beli kacang, dapatnya monyet. Sekarang banyak bisnis atau pengusaha yang ingin bayarnya kacang, dapatnya monyet yang super. Ya itu agak susah. Maka Anda harus tahu ilmu merekrut karyawan. Merekrut karyawan itu ada ilmunya, ada caranya. Ngurusin badan aja ada caranya. Pergi ke bulan ada caranya. Mau wajah lebih muda, wah ada caranya. Bikin wajah lebih cantik, ada caranya. Mau bikin wajah lebih putih, ada caranya. Masa rekrut karyawan tidak ada caranya? Pasti ada caranya. So, belajarlah cara merekrut karyawan yang lebih efektif. Virus ke-10, fokus hanya pada satu area di bisnis. Ini sering menjadi dilema. Kalau saya dulu jago di marketing, atau saya dulu adalah orang marketing yang handal, karyawan sebuah perusahaan besar, dan saya pernah bekerja di marketing bertahun-tahun, saat saya membangun bisnis, saat saya buka bisnis saya sendiri, kira-kira departemen mana yang paling solid? Jawabannya marketing. Bagaimana dengan finance? Nol, nggak ada, atau sangat minimum? Bagaimana dengan operation? Pasti sering berantem. Senang cari customer, tapi tidak mengurus delivery, supply, quality, dan seterusnya. Sebaliknya, saya orang finance dulunya. 30 tahun saya di bidang finance. Begitu saya punya bisnis sendiri, sistem finance-nya rapi luar biasa, tapi saya nggak tahu caranya melakukan pemasaran. Hati-hati dengan fokus dengan hanya satu area, karena sukses Anda tidak datang hanya dari satu area, tapi dari kombinasi area-area yang penting. Mulai dari marketing, finance, operation, dan juga people.